Katanya kalau aku di sana sini kayak bawa anak anjing. Sekarang saya ngikutin kayak bawa tali. Lu membingungkan Pak Mario ini. Aku kesana kemari. Nah, kenapa? Karena kita sekarang sedang bergembira. Nah, ada sekarang yang pemirsa kita yang sedang sedih dan merasa kesedihanku telah mencapai titik nadir, titik terendah. Berbahagialah kalau kesedihan Anda sudah mencapai titik paling rendah, berarti tidak bisa lebih rendah lagi. Sehingga setelah ini hanya kebahagiaan. Saya dapat wall post di Facebook kami yang mengatakan terima kasih Pak Mario bahwa dalam dua hari ini saya mencoba berdamai, berbahagia dengan apa adanya saya. Dan dalam dua hari itu banyak keajaiban yang dilihat yang membuatnya menjadi tidak harus berpura-pura bahagia. Ada telepon sekarang, silakan. Yes, hello. Halo, selamat malam Pak Mario. Selamat malam Bapak. Salam super Pak Mario, salam super Mas Tukul. Salam super Mas Udin. Belum, belum ada namanya. Iya. Dengan siapa? Saya Tio di Bekasi. Oh. Yes Bapak. Mengapa kita begitu mudahnya memotivasi orang lain, sedangkan begitu sulitnya kita memotivasi diri sendiri? Terima kasih Pak Mario, selamat malam. Super sekali. Banyak sekali orang bertanya kepada saya, apakah Pak Mario tidak menjadi sakit mendengarkan pertanyaan masalah dari demikian banyak orang? Lalu apakah Pak Mario punya masalah? Mas Tukul dan saya tahu bahwa semua yang kita nasihatkan di publik, itu karena banyak yang mendengarkan dan harus melakukan, kita diminta merasakan beban dari nasihat kita sendiri. Kalau kita menasihatkan kesabaran, kita langsung diuji kesabarannya. Alright. Kalau ini sulit ya bicara sesuatu yang serius dengan orang seperti ini. Nah. Bentar. Kok orang seperti ini maksudnya seperti apa? Tapi itu yang menjadikan kita lebih indah dalam pertemuan kita malam ini. Karena kalau kita punya masalah yang kita sikapi dengan baik, kita mempunyai a beautiful problem. Lihat itu. Iya toh? Beautiful problem. Beautiful sekali. Yes. Tapi berapa banyak keluarga baru dapat kabar akan naik pangkat suaminya, mulai bertengkar soal mau beli apa? Iya toh? Nanti aku beli ini, nanti itu. Itu coba. Berarti kalau begitu mungkin bukan masalahnya, tapi bagaimana kita menyikapinya. Dan nasihat selalu dimintakan kita merasakan dampak dari nasihat kita. Maka bersiap-siaplah untuk menjadi pribadi lebih kuat dari kebanyakan masalah. Itu. Ada satu telepon lagi. Ya, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Salam super Pak Mario. Salam super Pak Tukul. Iya. Saya selamat punya... malam ya, ini dari Bapak Sainal Arif di Pamekasan, Madura. Oh, Pamekasan, Madura ya. Super sekali. Iya, terkenanya lumpia itu ya. Silakan Bapak. Mau tanya gini Pak, kenapa orang kaya cenderung dipercaya sama orang lain, padahal belum tentu dia jujur. Sedangkan ya, orang miskin, meskipun jujur, sulit untuk dipercaya. Mas, berusaha gimana pun pasti tidak dianggap omongannya. Oke. Super, terima kasih. Betul. Terima kasih banyak. Mas Tukul jawab dulu. Betul, betul. Dulu terima kasih. Dulu saya ngomong apa aja padahal ngomongan saya benar orang enggak percaya. Nah, sekarang saya bohongin malah dia percaya. Sahabat Indonesia yang super, yang dikatakan Mas Tukul benar sekali. Jangan salahkan orang yang kaya didengarkan orang, jangan. Salahkan yang mendengarkan. Nah, yang mendengarkan termasuk kita. Kemudian, Semua orang sedang main badminton. Anda jangan gunakan peraturan tenis. Masyarakat menghormati yang berhasil secara finansial, secara struktural di organisasi. Maka bermainlah dengan peraturan mereka. Jadikan diri Anda berhasil. Kalau memang Anda mau menyampaikan kebaikan, datang ke Tuhan. Tuhan, masyarakat membutuhkan aku berhasil secara finansial. Bantu aku agar kebaikanmu bisa dipercaya.